Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya di malam hari ini. Kita di Senin 6 Jumadal Ula 1445 Hijriah, bertepatan dengan 20 November 2023 Masehi. Kembali kita berjumpa dengan ikhwah yang ada di Bone dan juga Sinjai untuk kita kajian rutin, kajian kokoh di atas Salafiyah dengan bimbingan kibar ulama us-sunnah. Yang ini merupakan kajian membacakan kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah an as'ilatil manahijil jadidah, yang merupakan karya al-allamah ma'ali syekh al-doktur Saleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan hafizahullah ta'ala, mana beliau anggota hay'ah kibarul ulama sekaligus anggota Lajnah Ad-Daimah Lil-Ifta' Wal-Buhuth Al-Ilmiyah di Kerajaan Arab Saudi, Al-Mamlaka Al-Arabiyah Al-Saudiyah. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, tentu dari kitab ini kita akan mendapatkan banyak pelajaran, banyak faedah, banyak ilmu tentang manhaj, mabil khusus bantahan terhadap munculnya manhaj-manhaj baru, baik dalam bentuk kelompok maupun afkar, pemikiran-pemikiran maupun amaliyah-amaliyah baru di masa ini, khususnya di masa kita, dan bantahan terhadap berbagai afkar al-jadidah, ya, manhaj jadidah dan kelompok-kelompok yang mengaku sebagai kelompok-kelompok dakwah dan menyebut dirinya sebagai jamaat al-islamiyah. Dan ini sangat penting bagi kita, yang ini merupakan jawaban beliau ini sekaligus ilmu dan bimbingan seorang alim kabir yang memberikan arahan, bimbingan dan pencerahan kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan hari-hari yang banyak tantangan dan banyak fitnah di sana-sini. Ya. Yang ini merupakan konsekuensi dari seorang yang ingin berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas al-aqidah as-sahihah dan al-manhaj al-qawim as-salim. Ya. Karena di sana pasti akan banyak tantangannya, banyak ujiannya dan cobaannya. Ya. Sehingga dia harus waspada dari hal-hal yang merupakan muhdatsatil umur, perkara-perkara baru dalam agama. Dan dia harus waspada dari berbagai penyakit hisbiyah yang itu qadarullah ma syafa'al banyak menjangkiti, ya, kaum muslimin tak luput para tokoh, para da'inya. Nah. Kita di pelajaran kita ini telah membaca pada pertemuan yang lalu pertanyaan nomor 11 dan 12. Sudah selesai kita baca. Maka sekarang kita di malam hari ini masuk pada Pertanyaan nomor 13. Pertanyaannya adalah, hal man tasamma bis salafi yu'tabar mutahazziban? Apakah orang yang menamakan dirinya sebagai salafi ini dianggap sebagai orang yang berhisbi, berhisbi ya? Perhatikan pertanyaannya ya ikhwan, dan ini menunjukkan betapa syubhat terkait dengan salaf, terkait dengan salafi, manhaj salafi dan salafiyah ini sangat besar. Pertentangannya juga sangat besar, sampai-sampai mereka menunduh balik bahwa salafi itu juga hizbi, juga kelompok. Akhirnya timbullah pertanyaan ini, apakah orang yang menamakan dirinya sebagai salafi itu juga termasuk hizbi, sehingga setara, sejajar dengan ikhwani, sejajar dengan tablighi. Terkhusus banyak dai-dai yang mereka membela kelompok-kelompok hizbi ya, dalam keadaan dia berpakaian, berpenampilan sebagai salafi. Sehingga dia mengatakan bahwa enggak wajib kita harus menjadi diri kita ini ikhwani atau salafi atau tablighi atau sururi. Enggak wajib. Nah, yang penting Islam, Islam, Islam. Nah, enggak harus menyebut dirinya ikhwani ataupun tablighi ataupun salafi. Nah, perhatikan, disejajarkan, disetarakan salafi dengan nama-nama ini tadi. Sehingga enggak ada bedanya salafi dengan ikhwani. Nah, sama-sama kelompok. Maka ditanyakan hal ini kepada seorang alim kebir, kepada para ulama, termasuk kepada Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, apakah menamakan diri dengan salafi itu juga hizbi, yakni apakah itu termasuk hizbiyah ya. Maka beliau menjawab, dan ini keterangan dan jawaban beliau ini suatu yang sangat penting, jadi pegangan bagi kita. Dan kita pun bisa menjawab nantinya jika ada syubhat-syubhat yang atau pertanyaan-pertanyaan yang senada yang muncul di sekitar kita. Yang terpenting itu kita memahami syubhatnya ya, dan memahami jawabannya ya, sehingga kita bisa menjawab sebagaimana sang alim menjawab. Nah, itu namanya kita belajar, namanya kita berilmu ya. Sehingga nanti kalau kita mendapati pertanyaan atau syubhat yang sama, kita bisa menjawabnya, menjelaskan dengan penjelasan seperti yang dijelaskan oleh para ulama, sehingga enggak lagi keliru dalam menjawab ya. Sehingga kewalahan enggak bisa menjawab syubhat itu. Maka menjawab pertanyaan ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, at-tasammi bis-salafiyyah idza kana haqiqatan la ba'sa bihi. Menamakan diri dengan salafiyah, jika itu memang hakikat, kenyataan, maka itu tidak mengapa. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa, jilid keempat, halaman 149, dia katakan, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa ataza ilaihi bal yajibu qabula aw qabulu dhalik minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Tidak ada aib bagi seorang yang menampakkan madhab salaf dan menisbahkan diri padanya, merasa bangga dengannya. Ini enggak ada aib, kata beliau, menisbahkan diri kepada madhab salaf, sehingga mengatakan salafi, saya salafi, artinya menisbahkan diri kepada manhaj salaf, kepada madhab salaf. Nah, jika menisbahkan diri saja kepada madhab fikih itu boleh, asalkan tidak ta'assub ya, saya syafi'i, itu boleh. Terlebih lagi kalau dia menisbahkan kepada madhab manhaj salaf, yang mana manhaj salaf ini lebih luas daripada sekedar mazhab fikih. Ya. Menisbahkan diri kepada salaf itu menisbahkan kepada manhaj yang hak. Karena itu beliau katakan, bal yajib, bahkan wajib menerima hal itu dari orang tersebut yang menyatakan dirinya salafi, wajib diterima. Bukan hanya sekedar tidak ada aib, bahkan wajib diterima. Bil ittifaq, kewajiban ini berdasarkan kesepakatan. Jadi ijma bahwasanya wajib diterima. Kenapa? Fa inna madhhab salafi la yakunu illa haqqa. Nah, madhab salaf itu, yani manhaj salaf maksudnya, itu tidaklah kecuali kebenaran. Berbeda dengan madhab-madhab fikih yang jika itu sesuai dengan dalil, maka itu benar. Tapi jika ternyata tidak sesuai dengan dalil, maka madhab itu salah berarti. Ya. Baik itu madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, ataupun madhab-madhab yang lainnya. Itu kalau sesuai dengan dalil, maka itu benar. Dan bisa saja salah, karena memang para ulama bisa berijtihad yang kemudian salah, maka kesalahannya itu tetap kesalahan. Kita katakan tetap merupakan kesalahan yang tidak boleh diikuti. Beda hanya dengan manhaj salaf. Ya, manhaj salaf itu tidaklah kecuali merupakan kebenaran, bahkan itulah Islam itu sendiri. Ya. Karenanya jika ada yang menyatakan diri, menisbahkan diri sebagai salafi, maka itu diterima. Tentunya sebagaimana kata Syekh tadi, kalau memang hakikat tidak sekedar dia menghias-hias, berhias diri saja, atau bahkan untuk menipu atau mengelabui umat, maka ini tidak boleh. Tapi kalau itu kenyataan, memang dia benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengikuti madhab salaf dan mengamalkannya, maka demikian labas. Karena itu beliau lanjutkan jawaban ini tadi. Amma idza kana mujarrad dakwa. Adapun kalau sekedar klaim, pengakuan, ngaku-ngaku saja, ya, menyatakan salafi padahal ucapannya, amaliyahnya jauh dari madhab dari manhaj salafi, maka jika seperti ini hanya sekedar pengakuan, fa innahu la yajuz, maka tidak boleh bagi ya la yajuzu lahu ayyatasamma bisalafiyah wa huwa ala ghair manhajis salaf. Maka tidak boleh bagi dia menamakan diri sebagai dengan salafiyah padahal dia tidak di atas manhaj salaf. Jadi banyak terjadi ya ikhwan. Di masa ini banyak mengaku sebagai salafi. Ya. Tapi itu hanya sekedar pengakuan, ya. Sekedar penampilan luar, pada kenyataannya ucapan-ucapannya, amaliah-amaliahnya, cara bermuamalahnya, cara bersikapnya, ya, itu tidak di atas manhaj salafi, termasuk khusus di dalam sikap-sikap dia, di dalam muamalah-muamalah dia terhadap ahlul bid'ah, terhadap bid'ah, terhadap muhdatsatil umur. Itu ternyata tidak sesuai dengan manhaj salaf, ya. Maka yang seperti ini adalah pengakuan saja, adalah penampilan saja. Boleh dia berpenampilan dengan gamis, dengan kolan suahnya, ya, menampilkan diri. Bahkan bisa saja dia membuat kajian-kajian yang di situ membacakan kitab-kitab ulama salaf. Namun sekali lagi, itu semua jika ternyata amaliyahnya, ucapan-ucapannya, cara bermuamalah dan cara bersikapnya tidak sesuai dengan manhaj salaf, maka dia bukan salafi yang sebenarnya. Itu sebedar klaim, pengakuan saja. Boleh katakan kemudian, fal asyairah mathalan yaqulun nahnu ahlu sunnati al jamaah. Asyairah misalnya, mereka mengatakan bahwa kami ahlu sunnah al jamaah. Karena kata ahlu sunnah al jamaah sama dengan madhab salaf. Ya, kawan. Salafi, salafiyah itu sama dengan ahlu sunnah al jamaah. Maka asyariyah mengaku dirinya kami ahlu sunnah. Wa hadza ghairu sahih, ini enggak benar. Li anna alladhi hum alaihi laisa huwa manhaj ahli sunnati al jamaah. Karena prinsip, ya, yang mereka ada di atasnya itu bukan manhaj ahli sunnatil jamaah. Wa kadzalikal mu'tazilah yusammuna anfusahum bil muwahhidin. Demikian pula ahlusun al-mu'tazilah menamakan diri mereka muwahhidin karena salah satu prinsip mereka adalah tauhid. Nah, tapi mereka memiliki usulul khamsah, lima prinsip. Ya. Apa saja prinsipnya? Di antaranya tauhid, di antaranya amar ma'ruf nahi mungkar, di antaranya al-adl wal insaf. Ya, bagus-bagus kan prinsipnya, masya Allah. Mereka prinsipnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata apa maksud mereka amar ma'ruf nahi mungkar? Adalah kritik kepada pemerintah, memberontak kepada pemerintah. Itu maksudnya. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkarnya kepada pemerintah. Sehingga kalau mungkar, mereka memberontak, keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Maka jangan tertipu dengan nama, dengan istilah. Sehingga istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar, padahal hakikatnya adalah al-khuruj, memberontak terhadap waliul amr. Demikian pula mereka punya prinsip tauhid. Apa maksudnya tauhid? Kata mereka adalah mengingkari sifat, karena menetapkan sifat itu menyamakan Allah dengan makhluk dan itu syirik. Perhatikan ya ikhwan, justru dibalik, terbalik pada mereka. Padahal mestinya isbatus sifat. Ya, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk, itulah tauhid. Tapi terbalik bagi mereka, justru tauhid adalah mengingkari sifat. Menetapkan sifat adalah syirik. Na'udzubillah. Ya, perhatikan ya ikhwan, Mu'tazilah menyebut diri mereka muwahhidin. Maka pengakuan-pengakuan ini, penyebutan-penyebutan itu harus kita pastikan dengan apa? Amaliyahnya. Maka jika ada, termasuk jika ada yang mengaku ahlu sunnah, mengaku salafi, maka kita akan melihat jika ternyata ucapannya, amaliyahnya, ya, tindak tanduknya, sikap-sikapnya tidak sesuai dengan manhaj salaf, maka dia bukan salafi. Karena itu kemudian beliau membacakan sebuah bait syair, ya. Kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua pihak mengklaim dirinya punya hubungan dengan Laila, padahal Laila tidak mengakui itu semua. Falladhi yaz'um annahu 'ala madhhab ahli sunnati al-jama'ah yattabi' tariqa ahli sunnati al-jama'ah wa yatruk al-mukhalifin. Maka orang yang mengaku diri sebagai di atas ahlu sunnah jamaah, maka dia harus mengikuti metode ahlu sunnah jamaah dan meninggalkan orang-orang yang menyelisihi, menentang manhaj ini. Amma annahu yurid ayyajma' baina dhab wan nun kama yaqulun ayyajma' baina dawabis sahra wa dawabil bahr fala yumkin dhalik. Adapun kalau dia ingin menggabung antara dhab dan nun, ad-dhab itu kama yaqulun, beliau terangkan, yaitu hewan apa namanya, padang pasir dengan hewan laut, ingin digabung, yakni semuanya digabung pokoknya jadi satu, jadi yang penting bersatu, ayo bersatu bersatu bersatu, yang sufi, mu'tazilah, ya, asy'ariyah, itu semua ayo, yang penting kita jangan mempersoalkan perselisihan ini, ya, ittafaq nata'awan fi mattafaqna 'alaihi wa na'tadziru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi, katanya. Ayo kita saling kerjasama dalam prinsip yang kita ada kesamaan. Ya. Sama, kamu pingin apa, memperjuangkan Islam dengan politik. Oh iya, sama, sama, sama. Ayo kita ta'awun. Nah. Sehingga yang ini sufi, partai ini, yang ini, enggak jadi masalah. Yang penting kita bersatu demi satu tujuan. Nah, ini bersatu. Kalau ada yang berselisih, maka kita sering kali ngasih uzur. Dalam perkara kita berkhilaf, yang ini menyatakan tawaf di kuburan boleh, yang ini menyatakan onda, oh, ini seperti itu, beda-beda. Yang ini membolehkan berdoa, meminta syafaat, ya. Yang ini mengingkari sifat. Wah, kita saling memberi uzur, gak ada masalah. Karena kita sama prinsipnya, yaitu memperjuangkan Islam dengan cara politik, dengan cara parlemen dan seterusnya. Atau kalau mungkin di masa sekarang kita harus demi kejayaan Islam, kemenangan Islam, ya, dalam pemilu kita harus memilih salah satu ini, kita sepakat. Maka ini menggabung, digabung semuanya, iya, bainal dhabbi wan nun. Yakni mengumpulkan antara hewan padang pasir dengan laut. Maka ini tidak mungkin. Au yajma' bainan nar wal ma' fi kiffah. Atau menggabungkan antara air dan api di satu tempat. Nah, maka yang seperti ini tidak mungkin. Fala yajtami ahlus sunnah wal jama'ah ma madhhabil mukhalifin lahum kal khawarij wal mu'tazilah. Sehingga tidak mungkin bergabung antara ahlus sunnah dengan madhab yang bertentangan dengan sunnah. Seperti khawarij, mu'tazilah, dan yang lainnya. Ya. Wal hisbiyin mimman yusammunahum al-muslim al-mu'asir. Dan kelompok-kelompok hisbiyin yang lainnya. Nggak mungkin digabung. Yang mereka menamakan diri mereka sebagai muslim modern. Ya, muslim modern masa ini. Wahuwa alladhi yurid ayyajma' dolalat ahlil asr ma'a manhajis salaf. Itu hakikatnya adalah orang yang ingin menggabungkan berbagai kesesatan, ya, orang-orang modern dengan apa manhaj salaf. Nah ini enggak mungkin. Fala yasluh akhiru hadhil umma illa bima aslaha awwaluha. Maka tidak akan baik kondisi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Ini adalah ucapan Al-Imam Malik. Tidak akan baik kondisi akhir umat ini kecuali dengan apa? Dengan sesuatu, dengan manhaj yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Falhasil annahu labud min tamyizil umur wa tamhisiha. Sehingga kata beliau harus wajib untuk menyeleksi, untuk memisahkan berbagai kondisi yang ada. Tidak bisa asal menggabung. Harus ada tamyiz, harus ada tamhis. Membedakan dan menyeleksinya. Ya. Hingga mana? Berdasarkan apa? Mizan kita adalah Al-Kitab wa Sunnah wa makana alaihi salaful ummah. Nah. Berarti apa? Kembali kita ke jawaban dari apa pertanyaan tadi adalah kesimpulannya bahwa menamakan diri dengan salafi jika memang hakikat kenyataan benar-benar dia berjalan di atas manhaj salaf, maka itu tidak mengapa, bahkan wajib diterima. Nah, tapi kalau sekedar pengakuan, dan ini banyak terjadi, mengaku-ngaku, ya, maka ini tidak boleh. Nah, dan banyak pihak yang mengaku, dan termasuk apa, sekedar menyatukan, yang penting bersatu, bersatu, bersatu, ya. Maka ini juga tidak bisa, karena selama seorang tidak mau mengikuti, ya, tidak mau tunduk dan patuh serta mengikuti manhaj salaf ini, maka dia selamanya tidak akan bisa bersatu dengan ahli sunnah wal jamaah. Karena memang prinsip persatuan yang ada pada ahli sunnah itu adalah prinsip bersatu di atas al-haq, di atas prinsip Al-Kitab wa Sunnah wa makana alaihi salaful ummah. Jika tidak, maka kita tidak bisa bersatu dengannya. Karena pada hakikatnya dia berpecah dari ahli sunnah, dari salafiyah. Pada hakikatnya dia tidak mau menerima salafiyah. Nah, maka itu ya ikhwan, mungkin kajian kita di malam hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Untuk sementara boleh cukup Ustaz. Baik. Baik. Tinjai mungkin ada yang di. Tinjai mungkin ada. Jika tidak ada, kita akhiri. Dan mohon maaf, mungkin sebentar kajian kita, karena kadarullah ada tamu di malam ini. Abbas, insyaAllah di kesempatan berikutnya kita akan dalam waktu dan kondisi yang lebih baik, insyaAllah ta'ala. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.